Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Tak usah pusing-pusing gendang dandan, ayo kita healing. Bahagia to ambek aku iki. Pokoke geger iki. Mbok sing full senyum lho Mas.